بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابئ التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فصل في ذكر فوائد خطبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم العظيمة في يوم عرفة. Pasal tentang penyebutan faedah-faedah penting dari khutbah Rasulullah SAW, khutbah yang agung di hari Arafah. Qala Syekhul Islam rahimahullahu taala dalam kitabnya Iqtida' Shiratal Mustaqim fi Mukhalafati Ashabil Jahim, rawa Muslimun fi sahihih, Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Ja'far ibn Muhammad ibn Ali ibn al-Husain an abihi an Jabir fi hadis Hajjatul Wada'. Diriwayatkan dari Ja'far ibn Muhammad ibn Ali ibn al-Husain dari bapaknya, dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, tentang haji wada'. Haji wada' adalah haji perpisahan, yaitu haji terakhir Rasulullah SAW, yang setelah itu tidak berapa lama beliau wafat. Maka dijuluki dengan khutbatul wada', khutbahnya di hari Arafah sebagai khutbah perpisahan, karena setelah itu beliau tidak bertemu lagi dengan para sahabat. Maksudnya tidak bertemu lagi di acara yang sama atau di momen yang sama, yaitu haji berikutnya sudah tidak ada Rasulullah SAW. Maka bahasa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, la'alli la alqakum ba'da 'amikum hadha. La'alli la alqakum, bisa jadi aku tidak bertemu lagi dengan kalian setelah tahun ini. Bisa jadi aku tidak bertemu lagi dengan kalian setelah tahun kalian ini. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka dijuluki dengan Hajjatul Wada'. Qala hatta idza zalatish syamsu, kata Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, hingga ketika matahari sudah mulai bergeser, yakni bergeser ke arah terbenamnya, zawal. Yauma Arafah, di hari Arafah, amara bil qaswa farahalat lahu fa'ata batnal wadi. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untanya yang bernama Quswa. Maka didatangkanlah untanya dan beliau menaikinya sampai ke perut lembah Arafah. Fakhatabun nas, maka beliau pun berkhutbah di hadapan manusia. Waqala, dan beliau berkata. Tentunya ini barakallahu fiikum bukan seluruh khutbahnya, tapi petikan dari khutbah. Karena barakallahu fiikum, sebagaimana biasanya Rasulullah SAW membuka dengan memuji Allah, innalhamdulillah dan seterusnya. Dan itu ada di hadis lain. Di antara isi khutbahnya, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah kalian harta kalian haram. Haram bermakna suci dan harus dijaga. Tidak boleh merampas harta dengan zalim dan tidak boleh menumpahkan darah dengan zalim. Inna dima'akum wa amwalakum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadza. Seperti sucinya hari kalian ini. Hari apa? Hari Arafah. Hari Arafah. Tanggal berapa? Tanggal 9 Dzulhijjah. Fi syahrikum hadza. Seperti bulan kalian ini. Berarti bulan Dzulhijjah juga bulan suci. Fi baladikum hadza. Seperti negeri kalian ini. Yani negeri Mekah. Berarti kesucian darah kaum muslimin, kesucian harta kaum muslimin seperti sucinya hari Arafah, seperti sucinya bulan Dzulhijjah, seperti sucinya negeri Mekah. Kemudian berkata sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ala kullu shay'in min amril jahiliyah tahta qadamayya mawdu'. Ketahuilah bahwa segala sesuatu dari urusan-urusan jahiliyah di bawah dua kakiku ini. Mawdu', gugur, dibatalkan di bawah kakiku ini, kata Nabi. Sudah tidak berlaku lagi apa yang merupakan urusan-urusan jahiliyah. Qala wa dima'ul jahiliyyati mawdhu'ah. Demikian pula darah-darah yang tertumpah di masa jahiliyah sebelum Islam, mawdhu'ah, juga gugur, tidak berlaku. Karena ketika itu kebiasaan orang-orang Arab adalah kebiasaan qabiliyah, kesukuan. Kalau nenek moyangnya ada yang pernah dibunuh oleh suku fulan, maka dia akan merasa sebelum ada yang dibunuh dari suku tersebut, hutang darah nenek moyang saya belum lunas. Itu jahiliyah. Sehingga di dalam Islam atau setelah masa Islam, antara suku ini dan suku itu masih punya hutang darah. Sebagian mereka melihat, ini suku yang pernah membunuh nenek moyang saya dulu. Kata Nabi, mawdu'ah. Mawdu'ah artinya sudah gugur, tidak berlaku. Wa inna awwala damin adha' min dima'ina dam ibn Rabi'ah ibn al-Haris kana mustardi'an fi bani Sa'ad faqatalathu Hudail. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan awal pertama darah yang digugurkan, yakni kami sudah tidak menuntut lagi, yaitu darahnya kerabat kami ibn Rabi'ah ibn al-Haris yang tadinya disusukan di suku Bani Sa'ad, kemudian dibunuh, faqatalathu Hudail, dibunuh oleh Hudail, kami gugurkan, sudah kami tidak bahas, tidak menuntut darah tersebut, tidak dengan iqal, tidak pula dengan qisas, tidak dengan minta tebusan, tidak pula dengan balas bunuh. Wa riba jahiliyah mawdu', dan juga riba jahiliyah juga sudah terbatalkan. Yang ini masih terlilit utang oleh rentenir fulani, yang si fulannya sudah masih terlilit hutang dengan rentenir yang ini, karena setiap mundur bertambah. Setelah datang Islam, batal semuanya. Wa inna ribal jahiliyati mawdu', wa awwalu riban awdah min ribana, dan yang pertama kami gugurkan dari riba adalah riba al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Dalam riwayat disebutkan riba ammil Abbas ibn Abdul Muttalib. Dan yang pertama aku gugurkan adalah ribanya Abbas ibn Abdul Muttalib. Ini siapa yang terlilit hutang kepada beliau, sekarang sudah pemutihan. Batal semuanya, gugur. Aku gugurkan. Barakallahu fiikum. Ini adalah sikap seorang yang mulia. Ketika memerintahkan, maka dia duluan yang praktek. Ketika menyuruh satu perintah, maka dia lebih dulu mengerjakannya. Kalau dikatakan darah jahiliyah gugur, dan yang pertama aku gugurkan darah kerabatku sendiri, kami enggak akan menuntutnya. Dan riba jahiliyah maudhu', dan yang pertama kami gugurkan riba pamanku Abbas bin Abdul Muthalib, gugur. Tidak perlu lagi kalian bingung membayar ribanya yang berlipat-lipat. Fa innahu mawdhu'un kullu, maka sesungguhnya semua itu mawdhu', gugur. Fattaqullah fin nisa, bertakwalah kalian dalam masalah para wanita. Subhanallah. Dalam khutbah yang sangat penting, dalam khutbah perpisahan, dalam khutbah yang setelah itu beliau tidak akan bertemu lagi di tahun berikutnya, tetapi tidak lupa mengingatkan, dalam lafaz lain disebutkan istausu bin nisa'i khaira, istausu bin nisa'i khaira. Maknanya barakallahu fikum, seperti apa yang disebutkan di sini, bertakwalah kepada Allah dalam urusan wanita. Fa innahunna awanun 'alaikum, karena sesungguhnya mereka itu adalah seperti tawanan di bawah kalian. Artinya kalau bukan kalian yang menyayangi mereka, kalau bukan kalian yang memperhatikan mereka, siapa yang akan memperhatikan mereka? Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah, karena kalian mengambil mereka dengan amanah dari Allah. Yakni ketika menikah, zawajtuka wa ankahtuka, kamu katakan dengan tegas qubiltu tazwijaha, aku terima pernikahannya, dan seterusnya. Itu tanggung jawab, amanah. Wastahlaltum furujahunna bikalimatillah, kalian menghalalkan kemaluan-kemaluan mereka dengan kalimat Allah, dengan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Walakum alaihinna anna yutina furushakum ahadan takrahunahu. Setelah menyebutkan hak mereka para wanita, hendaklah kalian berpesan dengan pesan-pesan baik kepada para wanita. Hendaklah kalian memperhatikan mereka. Kemudian Nabi sebutkan yang sebaliknya, yaitu hak kalian. Walakum, untuk kalian. Hendaklah mereka para wanita jangan memasukkan siapapun di ranjang kalian, di hamparan kalian, seorang pun yang kalian tidak sukai. Jangan sampai menginjakkan hamparan kalian orang yang kalian tidak suka. Maknanya, wahai para wanita, jangan memasukkan siapapun ke dalam rumahmu yang suamimu tidak suka. Berarti barakallahu fikum harus izin, harus tahu. Apalagi na'udzubillah, makna yang lebih mendalam dari itu adalah jangan selingkuh, jangan memasukkan laki-laki manapun ke rumahmu. Fa in fa'alna dzalika fadribuhunna darban ghairu mubarrih. Kalau mereka melanggar aturan dari aturan-aturan syariat. Yani mereka menerima tamu yang tidak diridhai oleh kalian, boleh kalian menghukumnya. Hadribuhunna darban ghayra mubarrih, maka pukullah dia dengan pukulan yang tidak mencacati, tidak melukai, atau yang tidak membuat cacat permanen dan seterusnya. Itu tafsiran-tafsiran tentang ghayru mubarrih. Tentunya yang dimaksud bukan yang selingkuh tadi, tetapi penafsiran yang pertama, kalian memasukkan orang yang dia tidak suka, walaupun perempuan. Ya. Saya dengar ada tamu. Oh iya, si fulana. Ngapain? Saya tidak suka dia main di sini. Saya tidak suka dia datang ke sini. Ya. Awas. Ya. Kalau sampai menerima dia lagi di sini. Ya. Barakallahu fiikum. Nabi SAW yang mengajarkan walakum alaihinna, dan untuk kalian atas mereka para istri, agar jangan ada seorang pun yang menginjakkan hamparannya, hamparan suaminya, seorang pun yang kalian tidak suka. Kalau masih melanggar, maka pukullah dengan pukulan yang ghairu mubarrih. Walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan sekarang untuk mereka para wanita, dari kalian hendaklah berikan pada mereka rezeki mereka, uang belanja mereka secukupnya. Maknanya, kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, sesuai dengan urf ma'ruf. Kalau orang-orang di sana biasanya sekian, ya sekian. Itu bil ma'ruf. Apa makna bil ma'ruf? Maknanya adalah sesuai dengan urfun nas. Kalau tidak ada seorang pun yang belanja dengan 1,000 rupiah, maka itu namanya ghairu ma'ruf. Tidak sesuai dengan keumuman manusia yang paling sederhana sekalipun. Tapi kan bisa beli telur satu. Tanpa nasi. Tanpa minyak. Dimakan mentah-mentah. Kau muslimin rahimani wa rahimukumullah. Wa qataraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu. Setelah itu Nabi menyatakan, setelah hak perempuan tadi, dua, kiswatuhunna dan rizquhunna, berikan rezeki untuk mereka dalam artian uang belanja mereka, wa kiswatuhunna, dan berikan pakaian untuk mereka. Sama hukumnya bil ma'ruf, sesuai dengan yang wajar. Wa qataratu fiikum ma lan tadhillu ba'dahu, dan aku telah meninggalkan di tengah-tengah kalian sesuatu yang kalian enggak akan tersesat jika kalian berpegang dengannya. Ini tasantum bihi, jika kalian berpegang dengannya. Kitabullah, yaitu Al-Qur'an, kitabullah. Wa antum tas'aluna anni, dalam riwayat disebutkan kitab was sunnah. Kitabullah wa sunnati, kitabullah dan sunnahku. Wa antum tus'aluna anni, dan kalian akan ditanya tentang aku. Famada antum qailun, kalian pasti akan ditanya tentang aku. Apa yang akan kalian katakan? Famada antum qailun? Qalu nahnu nashhad annaka qad balagta wa addaita wa nasahta. Kata para sahabat, mereka menjawab, kami akan mempersaksikan bahwa engkau telah menyampaikan, engkau telah menunaikan, engkau telah memberikan nasihat. Faqala bi asbu'ihi as-sababah yarfa'uha ila as-sama' wa yankutuha ila an-nas. Maka Nabi mengarahkan dengan jarinya ke langit dan kemudian menurunkannya kepada kaum muslimin sambil berkata, Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah. Artinya aku sudah menyampaikan. Dan mereka saksi-saksinya. Dan itu salah samarat. Diulangi 3 kali oleh Rasulullah SAW. Dalam lafaz lain disebutkan oleh Nabi dengan kalimat, ala hal ballagh, ketahuilah, bukankah aku sudah menyampaikan? Ketika mereka mengatakan na'am atau bala, kata Nabi, Allahumma syahad. Ala hal ballagh, bukankah aku sudah menyampaikan? Allahumma syahad. Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah. Thumma adzana fa'aqama fa'sallat dhuhur. Kemudian dikumandangkan azan. Kemudian ditegakkan salat duhur. Thumma aqama fa'sallal asr. Kemudian qomat lagi. Kemudian salat asr. Walam yusalli bainahuma syai'a. Dan beliau tidak salat di antara keduanya sedikit pun. Maksudnya enggak ada salat sunnah ba'diyah, enggak ada salat sunnah qabliyah. Barakallahu fikum. Ini diambil di dalam pembahasan fiqih. Bahwasanya khutbah wada' bukan khutbah Jumat. Sebagian kaum muslimin mengira bahwa itu khutbah Jumat. Jadi kalau bukan hari Jumat, ya enggak perlu ada khutbah Arafah. Tidak. Ini khutbah-khutbah Arafah yang berkaitnya dengan Arafah. Sehingga hari Jumat ataupun bukan Jumat, tetap ada khutbah Arafah. Setelah itu dikumandangkan azan. Setelah itu sholat duhur. Bukan sholat Jumat, sholat duhur. Memang 2 rakaat. Karena dijamak dan dikosor. Sholat 2 rakaat duhur. Kemudian setelah itu qomat lagi. Sholat 2 rakaat asar. Dan tidak salat-salat sunnah sebelumnya. Dan di antara keduanya. Thumma raqiba Rasulullah SAW hatta atal mauqif. Kemudian berjalanlah Rasulullah SAW sampai mendatangi mauqif. Tempat wukuf. Tempat wukuf di Arafah. Wa dzakara tamam al-hadis. Dan disebutkan kelengkapan hadisnya. Artinya masih ada lagi kelengkapan hadisnya. Wallahu ta'ala a'lam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah membahas ini. Barakallahu fiikum. Karena kaitannya dengan pembahasan kitab. Yaitu iqtida siratul mustaqim. Fi mukhalafati ashabil jahil. Konsekuensi jalan yang lurus. Agar kita membedakan diri. Dari ahli nar. Dari orang kafir, dari munafikin, dari Yahudi, dari Nasrani, dan dari kaum jahiliyah. Ini yang akan dibahas. Sebab dari tadi disebutkan berkali-kali dalam khutbah. Bahwa semua yang jahiliyah gugur, batal. Semua perjanjian, semua hukum-hukum, semua syariat, aturan-aturan di zaman jahiliyah. Maudhu', batal semuanya. Dengan adanya Islam. Ribanya batal. Urusan darah juga yang ditumpahkan batal. Barakallahu fiikum. Jangan kita mengikuti kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Kalau dibahas satu persatu, niscaya akan menjadi satu kitab khusus. Seperti kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Tentang kebiasaan jahiliyah yang harus kita hindari. Satu buku. Dan itu barakallahu fikum karena ringkasnya. Banyak para ulama yang mensyarahnya. Syarah masail jahiliyah. Pernah dibahas di beberapa tempat. Syarah masail jahiliyah. Untuk apa masail jahiliyah dibahas? Linukhalifuha. Untuk kita menyelisihinya. Untuk kita tidak menirunya. Arafu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi. Kita mengetahui kejelekan jahiliyah bukan karena kejelekan itu sendiri. Walakin li tawaqqihi, agar kita menghindari tetapi untuk kita menghindar. Wa man la ya'rifu syarra min al-khairi yaqa fihi. Karena siapa yang tidak bisa membedakan mana yang syar, mana yang khair, yaqa fihi, akan terjerumus di dalamnya. Hati-hati, ini masalah jahiliyah, jangan ditiru. 1, 2, 3, 4, 5. Mudah-mudahan suatu saat kita akan bahas juga di Cirebon bi'idnillahi ta'ala. Pertama, kullu syai'in min amril jahiliyati tahta qadamayya mawdu'. Seluruh perkara, dari perkara-perkara jahiliyah, di bawah kakiku, gugur. Yadkhul fihi kullama kanu alaihi minal ibadati wal adat. Berarti masuk di dalamnya semua kebiasaan-kebiasaan jahiliyah, apakah dalam bentuk ibadah-ibadah atau dalam bentuk adat-adat jahiliyah. Tsumma da'wahum, kemudian juga pengakuan-pengakuan pula batal. Misal da'wahum, seperti pengakuan mereka, ya la fulan wa ya li fulan. Panggilan yang seperti ini, kata Nabi, panggilan jahiliyah. Da'uha innaha muntinah. Kapan itu diucapkan? Ketika mulai gara-gara sang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul yang mengucapkan kalimat yang jelek terhadap Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Nanti kalau sampai di Madinah, la yukhrijanna al-a'azzu minha al-azal. Ada seorang anak muda, remaja yang mendengarnya jengkel, marah. Lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, begini, begini, begini, begini. Datang Abdullah bin Ubay bin Salul, ya Rasulullah, wallahi, demi Allah, aku tidak berbicara. Seperti itu. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka sebagian tetap menerima ucapan anak muda tadi. Dan qadarullah, orang munafik ini bergabungnya dengan salah satu suku dari suku-suku Ansar. Maka suku Ansar menyatakan, ya Rasulullah, dia sudah bersumpah, dia tidak melakukannya. Sedangkan ini orang ini anak kecil, mungkin salah dengar dan sebagainya. Sedangkan muhajirin marah pada mereka. Karena yang dimaksud oleh Abdullah bin Ubay bin Salul tadi adalah para pendatang-pendatang ini, yakni muhajirin. Aku akan usir mereka, begitu. Terjadi keributan. Bahkan terjadi pemukulan. Yang satu memanggil ya lal ansar, yang satu memanggil ya lal muhajirin. Begitu terdengar kepada Rasulullah SAW berita itu, tinggalkan panggilan-panggilan seperti itu. Disebut da'wal jahiliyah. Da'wah al-jahiliyah. Da'uha innaha muntina. Tinggalkan itu. Baunya busuk, kata Nabi. Muntina, busuk. Netin. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagian orang salah paham. Ima salah paham beneran, jahlan, karena bodoh. Wa imma tatajahal, atau pura-pura bodoh, dijadikan alasan untuk tidak boleh pakai nama muhajirin, enggak boleh pakai nama ansar, enggak boleh pakai nama ini, pakai nama itu, tidak boleh. Enggak boleh ada istilah salaf, enggak boleh ada istilah apapun, pokoknya Islam saja, titik. Kemudian berkata, istilah salaf bid'ah, istilah ahlu sunnah wal jamaah bid'ah, istilah ini bid'ah. Karena huwa sammakumul muslimin, Allah namakan kalian muslimin. Panggilan-panggilan tadi adalah jahiliyah. Nabi menyatakan da'uha innaha muntina. Dua kemungkinan. Imma jahilun fayu'allam wa imma mubtadi'un fayuhadzar. Imma orang bodoh perlu diajari, wa imma dia memang ahlul bid'ah, mubtadi' fayuhadzar, harus ditahdir, harus dihindari orang seperti ini. Mengapa? Karena sudah jelas penamaan Muhajirin dan Ansor tidak hilang. Hilang apa enggak hilang? Penamaannya enggak hilang. Selalu Rasulullah SAW menyatakan Muhajirin, Ansor, Muhajirin, Ansor. Sahabat juga menyatakan minal Ansor, minal Muhajirin. Biasa. Berarti yang tidak boleh apa? Karena satu orang kemudian membawa korps seluruhnya. Karena satu orang dari pihak Ansor, karena satu orang dari pihak Muhajirin, kemudian mengajak seluruh pasukan, seluruh Muhajirin, seluruh Ansor harus berperang. Ini jahiliyah. Ini jahiliyah. Barakallahu fikum. Panggilan-panggilan jahiliyah adalah ditersirkan oleh para ulama secara sepakat. Panggilan asobiyah. Panggilan asobiyah. Kalau bukan asobiyah, biasa setiap kabilah ada sukunya. Umar ibn al-Khattab min Bani Adi, semua tahu. Abu Bakar as-Siddiq min Bani Tamim, biasa, tidak mengapa. Tetapi kalau urusan dengan satu orang, urusan masalah pribadi, tiba-tiba wahai Bani Tamim, wahai Bani Fulan, terus mengajak korpsnya, mengajak sukunya untuk sama-sama memusuhi. Hadihi jahiliyah. Baik. Adapun penamaan-penamaan tadi, apalagi masalah suku dan nasab, maka Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan inna ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk lita'arafu, untuk mengenali. Kamu siapa fulan ibn? Min ayyi qabilah ana min bani fulan. Min al-ansar. Tidak mengapa itu, barakallahu fiikum. Kembali kepada pembahasan. Berarti contoh kebiasaan jahiliyah yang tidak boleh ditiru adalah dakwahum, dakwah jahiliyah. Ya fulan, ya la fulan, ya la kata wa kata. Wa mithlu a'yadihim. Contoh lain, perayaan-perayaan. Jahiliyah punya perayaan banyak. Ada perayaan ini, perayaan itu. Barakallahu fikum. Setelah datang Islam, batal semua perayaan itu kecuali perayaan yang diajarkan dalam Islam, Idul Adha dan Idul Fitri dan hari Jumat tiap pekannya, itu Idul Usbu', hari raya pekanan. Wa ghairi dzalika min umurihim, dan lain-lain dari kebiasaan jahiliyah jangan ditiru. ثم خص بعد ذلك الدماء والأموال. Tadi kan am. Sesungguhnya seluruh dari kebiasaan jahiliyah gugur di bawah kakiku. Itu am, mencakup semuanya. Kemudian dikhususkan, berarti perkara-perkara yang penting. Khususnya masalah darah. Dimal jahiliyah maudhu' atau maudhu'ah. Masalah darah jahiliyah juga gugur. Kanat tustabahu bi'tiqadatil jahiliyah, yang biasanya dihalalkan darah itu dengan keyakinan-keyakinan jahiliyah. Kalau dari sukunya ada yang mati satu dibunuh oleh suku fulan, maka kapanpun dimanapun ada suku fulan harus dibunuh, walaupun gak ikut-ikutan, walaupun gak tahu menahu. Di satu majelis begini, ini di berapa puluh tahun kemarin, atau mungkin satu dekade bisa jadi, bukan puluhan tahun, lebih dari itu, masih terjadi di beberapa daerah di Yaman. Majelis ada tamu dari jauh, dijamu seperti biasanya, pada hadir tetangga-tetangga segala macam. Ini ada tamu dari jauh, dari Indonesia. Fulan, ibni fulan, ibni fulan. Sampai ke atas nasabnya disebut. Tiba-tiba ada seorang berdiri bangun keluar. Tuan rumah melihat. Nanti kalau pulang biar dikawal sama dua budak saya. Budaknya bawa senjata. Kawal. Ada apa? Orang ini pemberani. Tidak mau dikawal. Apa dikawal? Sudahlah. Aku khawatir. Dulu-dulu pernah ada sesuatu dengan orang lain. Suku lain. Kayaknya dia masih ingin membayar darah. Tidak mungkin. Turutilah. Ini cuma ngawal saja. Nanti selesai pulang lagi. Subhanallah. Tetap ditolak. Akhirnya dua orang budaknya dia dipesani. Kawal dari jauh saja. Dilihat. Sehingga rasa dia tidak dikawal. Ternyata masih berlaku itu. Walaupun sudah pakai senjata api. Tiba-tiba ada yang menembak dari jauh. Dor, dor. Akhirnya terjadilah tembak menembak. Dan dua pengawal tadi ikut membantu. Subhanallah, jahiliyah. Masih ada sisa di hari ini. Di zaman-zaman yang baru kemarin. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka Nabi menyatakan di dalam khutbatul wada' yang barusan kita baca. Bahwasanya segala perkara jahiliyah tahta qadami maudhu'. Semua urusan jahiliyah, kebiasaan jahiliyah, aturan jahiliyah, ibadah-ibadah jahiliyah, perayaan-perayaan jahiliyah, dan kebiasaan-kebiasaan mereka, maudhu', gugur, jangan ditiru. Barakallahu fikum, khususnya masalah darah dan masalah riba. Alladzi kana fi dimamihim aqwamun, yang ketika di dalam Islam masih ada sisa dari mereka. Maknanya tersisa adalah masih ada yang terikat. Saya masih terlilit hutang dari rentenir fulan, saya masih punya hutang darah dengan suku fulan, masih ada di zaman Islam. Kata Nabi setelah khutbah ini, gugur semuanya, tidak berlaku, batal semuanya. Orang yang berbuatnya siapa, bahkan sudah mati 90 tahun yang lalu, masih diingat terus suku ini punya hutang darah, harus ada yang mati dari mereka satu. Jahiliyah, apa salah yang dibunuh? Dia tidak tahu menahu apa yang dilakukan nenek moyangnya. Tiba-tiba diwariskan kepada anak cucunya. Demikian pula barakallahu fikum. Pembunuhan terhadap anak-anak karena takut miskin atau takut ta'ar. Itu juga jahiliyah. Qala rahimahullah. Qala. وَمَنْ مَوِنْ قَتِيلٍ قَتَلَ فِي الْجَهِلِيَّةِ قَبْلَ إِسْلَامِ الْقَاتِلْ وَعَهْدِهِ. Tidaklah ada orang yang terbunuh di zaman jahiliyah sebelum Islam atau sebelum masuk Islamnya sang pembunuh. Maka setelah masuk Islam tidak berlaku. أَوْ قَبْلَ إِسْلَامِ الْمَقْتُولِ, atau sebelum Islamnya orang yang terbunuh juga tidak berlaku. Imma li taqsisiha bidzikri ba'dal 'am wa imma li anna hadha isqat li umurin muayyanah ya'taqiduna annaha huququn. Mengapa kau disebut secara khusus darah dan riba, padahal sudah disebutkan secara umum semua kebiasaan jahiliyah gugur? Imma li taqsisiha, bisa jadi untuk mengkhususkannya. Kalau untuk mengkhususkan, terjemahannya berbunyi semua kebiasaan jahiliyah gugur, khususnya masalah darah dan masalah riba. Itu kalau pengkhususan. Wa imma li'anna hadha isqatun li umurin muayyanah, atau karena sebab ini perkara tertentu yang dikira oleh sebagian besar orang bahwa itu masih berlaku karena itu haknya. Bukankah saya yang minjami dengan perjanjian akan ditambah? Kenapa saya nagih kau salah? Jadi dianggapnya bahwa ini benar, ini hak saya. Bukankah dia yang membunuh bapak saya? Masa saya enggak boleh balas? Ini barakallahu fikum, berarti yang kedua. Imma li anna hadha isqatun li umurin muayyanah, bisa jadi tujuannya menggugurkan perkara muayyan yang dikira ya'taqiduna annaha huququn, dikira bahwa itu hak mereka. Itu hak saya yang minjem uangnya, meminjamkan uangnya, saya yang dibunuh orang tuanya, masa enggak boleh menuntut? La li sunanin ammah, berarti bukan yang umum tadi, ini khusus. Fala tadkhul fil awwal, dikira tidak masuk di yang pertama. Berarti kalau kedua, bagaimana terjemahannya? Semua kebiasaan jahiliyah, semua urusan jahiliyah gugur. termasuk juga riba. Loh, itu kan hak termasuk di dalamnya. Termasuk juga urusan darah. Begitu. Kalau tadi kan khususnya riba. Kalau ini bukan. Ingat, termasuk juga riba yang dikira kalian hak. Harus menuntut terus. Itu kan hak saya yang meminjamkan. Dan dengan perjanjian yang disepakati, kenapa gak mau bayar? Tidak. Termasuk riba juga gugur. Sama dengan darah. Termasuk darah juga. Loh, bukankah dia membunuh bapak saya dulu? Itu zaman jahiliyah. Wal Islam yajubbu ma qabla. Islam menutup apa yang sebelumnya. Termasuk juga masalah darah. Fala tadkhul fil awwal kama lam tadkhul ad-duyun allati thabatat bi bai'in sahih aw qardin. Karena khawatir dikira bahwa itu adalah utang piutang biasa yang kewajibannya harus dibayar sampai kapanpun. Tidak. Kebiasaan jahiliyah dengan riba yang adhafan mudha'afah digugurkan. Barakallahu fikum, naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.